warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketemu lagi bersama saya Caca Frederika dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat orang tua. Sehat orang tua. Alhamdulillah, tetap semangat nih. Dan hari ini insya Allah kita masih akan belajar dengan Pak Quraisy, karena yang kita tahu di pembahasan sebelumnya kita masih membahas tentang surat Al-Jathiyah. Kemarin kita sudah selesai sampai ayat yang ke-11 dan insya Allah sekarang kita akan melanjutkan ke ayat yang ke-12. Dan sudah disebutkan juga bahwa Al-Quran ini datang sebagai petunjuk buat kita untuk kebaikan kita semua. Dan insya Allah berkah Ramadan ini dapat membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk mau belajar dan memahami petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita langsung lanjutkan pembahasan kita, Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Kembali Allah menjelaskan betapa banyak anugerahnya kepada umat manusia. Dia telah menundukkan buat kamu lautan sehingga kapal-kapal bisa berlayar di sana. Sehingga dari sana juga kamu dapat memperoleh anugerahnya. Apa itu anugerahnya? Ikan, mutiara. Allah menciptakan itu, menundukkan itu kepada kamu supaya kamu mencari. Wala'allakum tashkurun, lalu kamu bersyukur atas anugerah. Saya ingin berhenti sejenak di sini. Lautan itu diciptakan Allah bukan sekedar untuk dilihat, berenang, ditajriyal fulkafi, supaya ada kapal-kapal berlayar di sana. Apalagi kapal-kapal yang berlayar itu atas anugerah Allah, dia tunduk. Ada hukum-hukum yang ditetapkan Allah sehingga dia tidak tenggelam, walaupun berat. Ya kan? Bertonton. Dan supaya kamu mencari anugerahnya di sana. Cari ikan dong. Cari mutiara dong. Cari hal-hal yang bermanfaat dong di laut. Supaya kamu bersyukur. Saya biasa berpikir, kita ini bangsa Indonesia kurang syukur. Berapa banyak kapal kita yang berlayar di sana. Berapa banyak ikannya yang kita manfaatkan. Berapa banyak. Bersyukur. Syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai tujuan pemberiannya. Diberi laut, ciptakan kapal untuk berlayar. Itu anugerah, ya kan? Itu ya. Wasakharlakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Bukan cuma kapal, bukan cuma lautan. Segala alam raya ini semua ditundukkan buat kamu. Bahas itu. Apa yang dapat dimanfaatkan dari angin? Apa yang dapat dimanfaatkan dari sinar matahari? Manfaatkan itu semua. Itu semua telah ditundukkan Allah untuk kamu, wahai manusia. Dan di situ juga terdapat ayat-ayat untuk orang yang mau berpikir. Ya kan? Oke. Setelah berbicara tentang anugerah Allah, tentang keesaannya, dia berpindah ayat 14 itu menyangkut akhlak. Bagaimana kita menghadapi mereka ini yang membangkang perintah Allah, yang tidak mau, mengakui keesaannya, bahkan yang menghina Al-Quran, menghina agama. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Nah, ini ajaran akhlaknya yang juga sudah hilang dari kita. Kita baca apa yang diajarkan Al-Quran. Qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna Allah ayyam Allah. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka yaghfir, sebentar saya akan terangkan rincian, memaafkan orang-orang yang tidak menantikan datangnya hari Allah. Orang musyrik itu tidak menantikan datangnya hari Allah, tidak mengharapkan sorga. Karena mereka merasa hidup cuma sampai saat ya begitu dia mati di dunia. Mereka aja. Itu menghina kamu, menghina Al-Quran. Nabi sudah sering diajarkan, wahai Nabi, jangan hiraukan mereka. Habis waktumu kalau mau menghiraukan mereka. Sekarang diperintahkan orang beriman. Kalau ada yang ganggu kamu, jangan hiraukan. Ada melecehkan agama kamu, hendaklah wahai Nabi Muhammad, perintahkan orang-orang beriman, maafkan mereka. Ada ayat yang menyatakan demikian. Latublauna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti Allah akan uji menyangkut harta kamu. Boleh jadi hilang, boleh jadi rusak. Wa anfusikum, dalam diri kamu, boleh jadi kamu sakit. Baru ada lagi ujian yang juga cukup berat. La tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum. Adhan katira. Kamu pasti akan mendengar gangguan dari orang-orang ahlul kitab. Dan itu Allah sudah tahu, kamu pasti akan mendapatkan gangguan. Jadi kalau memang ada gangguan di sekeliling kita, ya wajar, Allah juga udah tahu kita pasti bakal mendapatkan gangguan itu sebagai ujian dan cobaan kita kok. Wa in tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar menghadapi itu, bijak menghadapi itu, itulah sesuatu yang perlu untuk ditekankan dalam mewujudkannya. Ini akhlak Islam. Itu akhlak Islam. Sabar dan memaafkan. Nah, bisa gak nih kalau ada orang melakukan kesalahan, baik dia beriman ataupun belum beriman, mampu gak kita untuk melakukan, ya maafin aja deh, namanya juga orang hilaf, udah tutup kesalahannya, gak usah dibahas-bahas lagi. Atau masih mau kita kulik-kulik, masih kita bahas-bahas kesalahannya. Nah, pilihannya ada di diri kita. Sesaat lagi kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang berbuat buruk, maka keburukannya akan menimpa dirinya. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah itu, kalian semua akan kembali kepada Allah untuk mendapat apa yang wajar kalian dapat. Tafsir Al-Misbah, dan saat ini kita sedang membahas tentang surat Al-Jathiyah. Kita udah masuk di ayat ke-14 tentang memaafkan. Kalau kita memaafkan seseorang, sesungguhnya itu baik buat orang yang melakukan kesalahan atau sebenarnya baik buat diri kita sendiri sih? Dan kenapa Allah menggarisbawahi bahwa ini adalah akhlak yang perlu dipegang oleh setiap orang beriman? Kenapa tuh Pak Quraish? Baik, mari kita lihat dulu. Saya tadi janjikan mau yaghfiru, biar memaafkan. Sebenarnya yaghfir itu beda dengan memaafkan. Maaf itu menghapus luka di hati. Ya kan? Nah, kalau yaghfir itu menutupi. Menutupi sehingga tidak didampakkan di luar. Boleh jadi dia masih ada, tapi tertutup. Beda kan? Yaghfir. Menutupi. Ada kesalahan-kesalahan mereka, keburukan-keburukan mereka yang tidak terlalu merusak akidah. Saya ingin garis bawahi supaya orang tidak salah paham. Ini bukan berarti semua dimaafkan. Ada tempatnya. Lihat kemaslahatannya. Boleh jadi dia sudah, kenapa ditangguhkan itu? Allah memiliki sifat halim, menangguhkan, memberi kesempatan tobat. Boleh jadi orang itu sudah, dan boleh jadi dia salah paham. Boleh jadi dia belum mengerti. Boleh jadi dia dalam keadaan emosi ketika itu. Dilihat. Jadi jangan lantas berkata bahwa ayat ini memerintahkan memaafkan. Maafkan aja semuanya, biarin aja semuanya. Tidak. Masih tetap kita katakan itu ada ayat yang lain, Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidda'u alal kufari rahamahu bainahum, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Orang kafir di situ siapapun yang kafir. Ada muslim yang kafir. Maksudnya? Kafir? Iya. Kafir itu yang menutupi kebenaran, yang menutupi sesuatu. Orang kikir dinamai kafir oleh Al-Qur'an. Bersikap tegas terhadap semua yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan agama. Saya bisa tegas pada seseorang dengan memprototinya mata. Ya kan? Saya bisa tegas kepada seseorang, begitu dia bercanda tentang agama yang tidak benar, saya tinggalkan. Itu sikap tegas, tanpa saya harus tampar. Walaupun ayat ini turun di Mekah, bahkan ada yang berkata turun di Madinah, walaupun ketika itu kaum muslimin sudah banyak, dan ada yang emosional, ya, terus mau balas, terus mau ini, dinasehati, tahan diri. Tutupi, maafin. Maaf. Nah kalau kita memaafkan seseorang, sebenarnya siapa yang lebih untung sih Pak Quraish? Dua-duanya untung. Ya kan? Yang dimaafkan tentu untung karena terbebaskan dia dari dosanya. Yang memaafkan juga untung karena dia telah melakukan suatu kebaikan. Yang lebih untung yang memaafkan tentu. Maafkan mereka orang-orang yang tidak mengharapkan hari Allah. Apa maksudnya hari Allah itu? Kita biasa dalam bahasa Indonesia juga berkata, tunggu harinya. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti, tunggu harinya, tunggu tanggal mainnya. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang unik ketika itu. Bisa jadi yang unik itu baik, bisa jadi yang unik itu negatif. Tsunami itu hari Allah, menonjol kuasanya ketika itu. Kemerdekaan kita itu hari Allah. Kita dikasih kenikmatan sama Allah, kebebasan. Dengan itu. Hari-hari Allah, di sini layar Juna yang tidak mengharapkan datangnya hari Allah. Tidak mengharapkan ganjaran. Tidak mengharapkan sorga. Lihat ziyakomam bimakanu yaksibun, sehingga pada akhirnya kamu memberi maaf dan sebab kamu menutupi atau tidak, pada akhirnya ketahuilah bahwa Allah akan memberi balasan bagi setiap orang atas apa yang telah dilakukannya. Man amila salihan fali nafsi, man asa'a fa'alaiha. Ini rumus. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu untuk dirinya. Siapa yang berbuat buruk, maka keburukannya akan menimpa dirinya. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian setelah itu, kalian semua akan kembali kepada Allah untuk mendapat apa yang wajar kalian dapat. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Ini seperti tadi pertanyaannya, kalau kita memaafkan siapa sih yang diuntungkan? Ternyata yang memaafkan lebih diuntungkan daripada yang dimaafkan. Ya. Jangan pernah berkata, walaupun boleh, saya tuntut di hari kemudian. Dia rugi. Kenapa? Dia boleh menuntut di hari kemudian, tapi apa yang diperoleh dari tuntutannya hanya sedikit. Sesuai dengan ini. Tapi kalau dia berkata saya maafkan, Tuhan akan memberi dia sesuatu yang jauh lebih banyak daripada tuntutannya. Oh begitu ya. Kalau misalkan ada orang melakukan kesalahan, terus kita bilang kita nggak ridho loh gitu. Ya udah mungkin Allah maafin kamu, tapi kamu lihat aja nanti. Pokoknya saya nggak ridho dunia akhirat. Biasanya ngomong kayak gitu. Itu gimana itu tuh orang? Dia. Boleh. Sebenarnya ya, boleh atau tidak boleh. Punya hak sebenarnya. Ada Imam Ghazali ada menjelaskan sifat Tuhan al-Muqsit yang adil. Keadilannya itu, bisa jadi keadilan itu adalah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Tetapi keadilan yang seperti ini bisa jadi tidak disenangi oleh yang dituntut darinya sanksi atas keadilan yang atas kezaliman yang dia lakukan. Saya tampar satu orang, dia nuntut. Oke deh, balas dia tampar juga. Adil kan? Nah, tapi saya tampar dia tidak terima itu. Tapi itulah yang adil. Nah, ada keputusan Allah yang dua-duanya senang. Itu namanya muqsit. Bukan adil. Apa itu? Salah satu. Satu orang datang di hari kemudian pada Tuhan. Tuhan, ini dulu pernah ambil harta saya. Ini dulu pernah begini. Dia sebut kesalahan-kesalahannya. Saya nuntut. Apa yang kamu tuntut? Saya punya dosa dia ambil. Dosa kebaikannya saya ambil. Oke diukur. Tapi orang ini yang tadinya ini sebenarnya di sisi lain dia baik pada Tuhan. Ya toh? Tapi ini nuntut, harus dikasih haknya dong. Maka Tuhan berkata begini kepada yang menuntut ini. Kamu lihat itu apa di atas? Oh iya, itu luar biasa itu. Keindahan, itu mahligai, itu ini segala. Toh? Itu siapa punya? Dia bilang siapa yang bisa bayar? Dengan siapa yang bisa bayar? Dan kamu bisa bayar. Bagaimana caranya saya bayar? Maafkan saudaramu. Maafkan saudaramu. Pastinya dalam koridor yang memang perlu untuk dimaafkan dan memang pada sikap-sikap yang memang tidak perlu ketegasan kita dalam hal tertentu gitu ya. Karena sesungguhnya ketika kita memaafkan orang, hadiah dari Allah itu jauh lebih indah dibandingkan tuntutan kita kepada orang yang melakukan kesalahan terhadap kita di akhirat. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan buat sahabat-sahabat kita dulu ya Pak Quraish untuk bertanya kepada Pak Quraish nih. Kita lihat yuk tayangannya, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraish, saya mau bertanya, apakah hukumnya menyimpan Al-Quran digital di ponsel? Lalu, apakah ponsel tersebut harus mendapatkan perlakuan seperti mushaf Al-Quran yang aslinya, seperti harus berwudu untuk memegang ponsel tersebut, atau tidak boleh dibawa ke kamar mandi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Saya ulangi kembali ya Pak Quraish. Apa hukumnya menyimpan Al-Quran digital di ponsel? Apakah ponsel tersebut harus mendapatkan perlakuan seperti mushaf Al-Quran yang aslinya, seperti harus berwudu untuk memegangnya, atau tidak boleh dibawa ke kamar kecil? Bagaimana nih Pak Quraish? Bagus. Yang pertama, menghormati Al-Quran, baik secara keseluruhan maupun sebagian, adalah kewajiban. Tapi penghormatan itu bisa berbeda-beda caranya. Salah satu yang dianjurkan dalam konteks penghormatan berwudu, ya kan? Nah, tapi dalam saat yang sama, kalau kita berbicara tentang ponsel, sebenarnya ponsel itu tidak hanya berisi Al-Quran, ada macam-macam isinya. Jadi sudah harus dibedakan dengan antara Al-Quran. Dulu sebelum ada ponsel, ulama sudah berbicara. Bagi ulama yang berkata wajib berwudu, bagaimana memegang mushaf ini Al-Quran. Semua isinya ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada terjemahannya, tidak ada ininya. Bagaimana memegang ini dan memegang ini. Ini juga tafsir. Tetapi dia sudah lebih banyak uraian tentang terjemahannya daripada Al-Quran. Nah, jadi ini boleh dipegang tanpa wudu atau tidak? Boleh. Boleh. Kendati kita tetap harus menghormatinya. Ya kan? Nah, analogikanlah itu dengan digital begitu. Ya baik. Kan? Ya. Kalau bisa, sebisa mungkin. Ya toh, betapapun. Tetapi pasti hukumnya tidak harus dipersamakan persis dengan mushaf. Kita masih akan melanjutkan lagi, tapi kita harus rehat dulu sejenak Pak Quraish. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ada yang disimpan di hati, atau ada yang bertempat tinggal di kepala, ada yang bertempat tinggal di hati. Nah, yang bertempat tinggal di kepala itu, ilmu yang Anda tahu, itu bisa menjadi saksi pemberat Anda. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan sekarang kita udah masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen ini insya Allah akan ada kesempatan nih buat sahabat-sahabat di luar sana yang ingin bertanya kepada Pak Quraish. Tapi sebelumnya kita masih mau melanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah sampai ke ayat 15. Baik, kita setelah memberikan rumus atau tuntunan moral ini, kembali Al-Quran berbicara tentang umat yang lalu. Kali ini yang dibicarakannya adalah Bani Israel. Kali lagi sebagaimana. Walakad atayna Bani Israel al-kitab wal-hukma wal-nubuwa. Sungguh kami telah menganugerahkan kepada Bani Israel al-kitab. Bani Israel mendapatkan Taurat, Injil, Zabur. Ya kan? Wal-hukma. Kami anugerahkan kepada mereka. Hukma ini bisa berarti kekuasaan hukum. Bisa berarti kemampuan untuk memutuskan perkara. Jadi hakim. Wan nubuah jelas. Kami anugerahkan kepada Bani Israel itu kenabian. Tidak ada satu umat yang dikenal atau yang diuraikan oleh Al-Quran yang sekian banyak nabinya seperti halnya Nabi Bani Israel. Oke. kami berikan mereka kenabian dan kami anugerahi mereka aneka kebajikan dan kami utamakan mereka atas masyarakat orang-orang yang berada pada masanya. Kami utamakan mereka atas seluruh alam masyarakat pada masanya. Oke, walaqad atayna bani Israel thayyibat wa atainahum bayyinatin minal amr. Kami juga telah memberikan kepada mereka bukti-bukti, keterangan-keterangan menyangkut persoalan. Persoalan apa itu? Persoalan tentang akan hadirnya seorang nabi setelah Nabi Isa. Orang-orang di Madinah ini yang mendengar berita itu bersegera percaya pada Nabi Muhammad. Oh, ini dia nabi yang dikatakan. Kita mau akui ini. Ini dia benar ini. Ya tahu jadi langsung mereka percaya. Berselisih. Kenapa mereka berselisih? Baghyan bainahum. Sikap angkuh pelampauan batas dari mereka. Mereka cemburu. Mereka enggan menerima. Baghyan bainahum. Inna rabbaka yaqdi bainahum. Bahkan antara mereka terjadi perselisihan itu. Orang Yahudi juga macam-macam. Ada yang mau menerima. Ada yang mau menerima, ada yang tidak. Ada yang tidak. Ada yang menolak 100%. Ada di antara mereka yang berkata begini, Nabi Muhammad itu benar. Tetapi dia hanya diutus untuk orang Arab, bukan buat kita. Berarti sampai sekarang pun yang masih diperselisihkan atau yang masih mereka tunggu-tunggu itu yang mereka sebut sebagai nabi yang mereka tunggu-tunggu. Makanya mereka masih menanti sampai saat ini, padahal beliau itu sudah ada di bumi ini gitu. Insya Allah semoga mereka segera mendapatkan hidayah. Amin. Oke, jadi ayat 17 ini lantas menyatakan bahwa itu karena perselisihan itu terjadi setelah mereka punya ilmu. Nah, kita mau berhenti pada ilmu nih. Ada ilmu dalam benak, ada ilmu di hati. Prinsipnya ilmu mengantar kepada kebenaran, tetapi ada yang disimpan di kepala, ada yang disimpan di hati. Atau ada yang bertempat tinggal di kepala, ada yang bertempat tinggal di hati. Nah, yang bertempat tinggal di kepala itu, ilmu yang Anda tahu itu bisa menjadi saksi pemberat Anda. Saksi pemberat? Saksi pemberat. Kamu sudah tahu, masih begini. Iya kan? Nah, kalau ilmu yang di dalam hati itu pasti mengantar Anda menuju kebenaran. Nah, ilmu yang ada di tangan orang-orang Yahudi ini tidak di hatinya. Dia sudah tahu di kepalanya. Dia sudah tahu? Dia sudah tahu, tapi itu ilmu dia taruh di kepalanya. Tidak menjadi bimbingan hatinya. Karena mungkin tertutup dengan kesombongannya. Macam-macam sebab. Iya kan? Yang penting begitu. Jadi ada orang pandai tapi durhaka. Iya kan? Ada orang berilmu, ilmunya karena itu dikatakan ilmu itu bukan apa yang Anda peroleh dari proses belajar mengajar. Tidak selalu. Tidak, bukan itu. Ilmu bukan dari proses belajar mengajar. Ilmu itu yang ada di dalam hati. Itu baru dinamai ilmu. Ilmu itu, pengetahuan itu bukan lawan dari ketidaktahuan. Bukan. Boleh jadi satu orang berkata saya tidak tahu, itu lebih cerdas daripada yang berkata saya tahu. Menarik nih Pak Quraish, tapi tahan dulu, kita buat pemirsa yang ada di rumah penasaran dulu, boleh jadi yang bilang tidak tahu itu justru lebih tahu, boleh jadi. Masih akan kita bahas lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Tumma ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha. Kemudian setelah ini keadaan ini, kami menjadikanmu, wahai Muhammad, berada di atas syariah minal amr. Kembali lagi di di Tafsir Al-Misbah ya, kita sama-sama menuntut ilmu nih di sini. Nah, di pembahasan sebelumnya nih, apakah ilmu yang kita tuntut itu benar-benar bisa menjadi cahaya di dalam hati kita sehingga dapat menghantarkan kita kepada kebenaran? Dan tadi sebelumnya menarik nih, masih digantung pernyataan dari Pak Quraisy bahwa boleh jadi orang yang mengatakan bahwa saya tidak tahu justru lebih berilmu daripada yang bilang saya tahu. Maksudnya gimana tuh Pak Quraisy? Saya beri contoh. Ada dua anak. Listrik rusak. Terus dikatakan, siapa yang bisa perbaiki ini? Yang satu berkata, saya tidak tahu. Yang satu berkata, saya tahu. Dia berkata tahu, disuruh coba, gagal. Salah. Yang ini, yang berjawab, saya tidak tahu. Dia mengetahui bahwa persoalan ini sulit. Ini enggak hanya sekedar... Coba-coba. Coba-coba. Nah, persoalan ini sulit. Dia tahu, saya punya kemampuan hanya sampai di sini. Jadi saya tidak mau. Dan dia tahu kalau dia coba-coba, dia malah merasa, nanti bisa merusak hal-hal yang lain. Karena dia tahu dirinya, dan dia tahu betapa sulitnya ini dia selesaikan. Kalau yang ini, dia tidak tahu dirinya. Ya kan? Iya. Itu nanti bisa dalam masyarakat, dalam kepemimpinan begitu. Ada yang bilang, ada yang ditawari, mau jadi rektor, mau jadi dekan. Mau. Ada yang bilang saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Saya tidak mampu untuk itu. Karena dia tahu capability-nya. Nah, kalau yang ini, jadi ketidaktahuan itu bukan lawan. Atau pengetahuan itu bukan lawan. Karena itu dulu, sekarang jarang. Dulu ulama kalau ditanya seringkali berkata saya tidak tahu. Karena kalau jawabnya daripada sok tahu, mendingan bilang gak tahu. Oke. Kita lanjutkan bagian bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fi ma kanu fihi ikhtalifun. Allah yang akan memutuskan di antara mereka, perselisihan mereka itu pada hari kiamat menyangkut apa yang mereka perselisihkan. Sebenarnya semua perselisihan, perbedaan pendapat apabila telah diusahakan untuk mencari titik temu dan tidak bisa dicari titik temu, mari kita berbaik-baik. Silahkan lakukan apa yang Anda inginkan. Saya juga silahkan saya lakukan apa yang saya inginkan. Kalau kesempatan itu cuma satu, lakukanlah Anda dulu. Saya akan menanti giliran kapan waktunya. Kita tidak berselisih. Kalau perselisihan itu tidak bisa diselesaikan di sini, kita serahkan pada Tuhan. Salah satu yang tidak bisa diselesaikan adalah kebenaran anutan masing-masing. Orang Kristen berkata, Kristen itu yang benar. Iya kan? Islam? Islam yang benar. Nah, Yahudi? Yahudi yang benar. Buddha? Saya yang benar. Semuanya mengaku benar. Iya. Mengklaim dirinya paling benar. Kita berkata, silahkan deh anut masing-masing. Saya hormati Anda, hormati juga saya. Lakum dinukum waliyadin. Nanti di hari kemudian Tuhan yang putuskan mana? Siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Itu sudah sampai yang pada puncak ya. Puncak. Jadi yang ada di bawah-bawahnya itu mungkin hal-hal yang lebih kecil atau lebih ringan daripada itu, selama kita sama-sama beriman, mengaku bahwa Tuhan itu satu, ya sudahlah, lebih saling bertoleransi. Berjalan saja bertoleransi gitu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Kemudian terakhir di sini, tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian setelah ini keadaan ini, kami menjadikanmu wahai Muhammad berada di atas syariah minal amr. Mari kita lihat apa arti syariah. Syariah itu adalah jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air. Air itu sumber kehidupan. Air itu segala sesuatu yang hidup dicipta dari air, ya, dan membutuhkan air. Agama begitu. Jadi syariah itu agama. Jadi bisa diartikan juga bahwa agama itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan sebenarnya oleh manusia. Tapi kenapa masih ada manusia yang gampang untuk kayak, ah udahlah nanti aja itu kalau urusan agama, urusan yang kedua, ketiga, keempat. Nah, tahan dulu Pak Quraish, karena kita masih akan mendalami lagi nih, tapi kita harus rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Serahkan pada Allah, cari. Allah sudah memberi tuntunan pada agama, carilah pada tuntunan agama. Carilah pada orang-orang yang melaksanakan agama dengan baik. Cari tuntunan di sana. Tafsir Al-Misbah, dan kita sudah masuk ke segmen yang terakhir nih. Insya Allah di sini nanti akan ada kesimpulan dari Pak Quraish buat pemirsa yang baru aja bergabung dan belum sempat menyaksikan kami dari segmen yang pertama. Dan tadi kita sudah membahas tentang syariat. Syariat itu adalah syariah, berasal dari kata syariah, jalan menuju sumber air. Semua makhluk hidup butuh air, itu sumber kehidupan. Dan syariat agama sejatinya adalah sumber yang paling dibutuhkan oleh manusia. Begitu Pak Quraish. Bagus, bagus. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, syariat sumber daripada ajaran agama ini, maka fattabi'ha, ikutilah secara sungguh-sungguh. Bukan sekedar ikutilah, ikutilah secara sungguh-sungguh dan bersungguh-sungguhlah untuk tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi sebenarnya beragama itu harus atas dasar pengetahuan. Kalau Anda tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan malu berkata tidak tahu. Kalau mau mengikuti, ikuti orang yang tahu. Jangan yang setengah tahu. Ya kan? Ini pesannya kepada Nabi. Nabi yang mendapat wahyu ini, ikuti. Boleh mengikuti orang lain kalau itu kebenaran. Tapi jangan mengikuti orang yang tidak tahu. Kenapa? Innahum lan yughnu 'anka minallahi syai'a. Orang-orang yang tidak tahu, kalau kamu mau ikuti dia, itu tidak akan memberikan bantuan kepadamu sedikit pun. Karena dia terbatas dia, juga sesungguhnya. Dia sendiri perlu dituntun. Kok mau dijadikan penuntun? Jadi pandai-pandailah memilih siapa yang Anda ikuti. Jangan karena namanya, popularitasnya, karena gelarnya, lagi tren. Lagi tren, tidak. Ikuti orang-orang yang benar-benar tahu. Mereka tidak akan, yang tidak tahu ini, tidak akan membantu kamu sedikit pun dari ancaman Tuhan. Wa inna dhalimina ba'aduhum awliya'u ba'd. Orang-orang zalim, orang-orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah yang saling dukung-mendukung. Sedangkan Allah adalah pendukung orang-orang yang bertakwa. Jadi serahkan pada Allah, cari. Allah sudah memberi tuntunan pada agama, carilah pada tuntunan agama. Carilah pada orang-orang yang melaksanakan agama dengan baik. Cari tuntunan di sana. Apakah orang-orang yang melakukan dosa itu akan dipersamakan kelak di hari kemudian dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Apakah sama kehidupan mereka dan kematian mereka nanti di sisi Tuhan? Pasti tidak sama. Tidak adil kalau dipersamakan. Sungguh buruk apa yang mereka anggap benar itu. Sungguh buruk sikap mereka itu kalau mempersamakan. Tidak sama. Orang baik tidak sama dengan orang jahat, orang bertakwa tidak sama dengan yang tidak bertakwa, siang tidak sama dengan malam, laki-laki, senang tidak sama dengan susah, laki-laki ya, tidak sama dengan perempuan, tidak sama dengan perempuan, iya kan? Saya kira itu. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan bahwa yang pertama, betapapun kita dianjurkan untuk memberi maaf, apalagi yang sudah meminta maaf. Betapapun kita bisa menahan amarah dan kemudian menyerahkan kepada Tuhan bagaimana keputusannya. Karena siapa yang beramal saleh maka kebaikannya kembali pada dirinya, yang beramal buruk kembali pada dirinya. Bani Israel telah dianugerahi aneka nikmat oleh Allah. telah disampaikan tentang kehadiran Nabi Muhammad, mereka sudah tahu, tetapi tetap mereka ingkar atau sebagian mereka mengingkarinya. Yang terakhir dari kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa Allah telah memberikan tuntunan syariah kepada Nabi Muhammad, ikutilah itu. Nabi pun dipesan, jangan mengikuti orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Saya kira itu kesimpulan kita pada malam. Baik, jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraish. Pembelajaran kita hari ini, khususnya di bulan Ramadan ini, insya Allah dapat membuat hati kita semakin lembut dan menjadikan kita manusia yang berakhlak baik, mulia, saling memaafkan satu sama lain, penuh kasih dan sayang. Sekarang saatnya saya, Caca Frederika, mohon pamit undur diri dulu. Insya Allah besok kita ketemu lagi di Tafsir Al-Misbah, masih di jam yang sama. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.